Mitra bisnis, kebiasaan para pejabat mulai dari menteri, gubernur, dan sebagainya yang sering membelah kemacetan dengan memakai forider atau motor pengawalan menuai banyak kritik. Mantan Ketua KPK, Eri Riana, mengusulkan sebaiknya hanya presiden, wakil presiden, dan tamu negara saja yang boleh menggunakan pengawalan polisi untuk membuka jalan di tengah kemacetan, dan bukan sembarang pejabat. Seharusnya, pejabat kita bisa meniru Presiden Filipina, Nonoy Aquino, yang sering menolak mendapatkan pengawalan dan ikut menikmati macet bersama rakyatnya. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan perwira tinggi Polri, Togar Sianipar. Pak Togar, bagaimana komentar Anda? Kalau dari sisi keamanan, itu memang benar. Jadi artinya pejabat negara itu perlu mendapat pengamanan, itu dulu ya. Tetapi sebetulnya kalau lihat kondisi kepolisian yang masih membutuhkan jumlah yang cukup untuk melayani masyarakat, itu memang saya pikir perlu dipertimbangkan itu untuk istilahnya kalau saya boleh saya sebutkan menghambur-hamburkan kekuatan Polri untuk mengamankan beliau-beliau yang sesungguhnya sebetulnya tidak pernah ada gangguan. Kalau boleh saya lihat sebetulnya kondisi negara ini kan sudah cukup kondusif ya. Artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan walaupun memang kalau khawatiran terhadap terorisme itu ya jelas masih akan ada terus. Tetapi kan dengan melihat prestasi Polri selama ini kan yang telah terus memburu, membongkar jaringan-jaringan terorisme sebetulnya khawatiran terhadap mereka pun harusnya sudah bisa dikatakan ya mesti dikurangi kekhawatiran itu gitu ya. Pengawalan pejabat itu memang ada ketentuannya atau hanya permintaan dari si pejabat sendiri Pak? Pertimbangannya mungkin tidak ada pada ketentuan ya, tidak pada aspek yuridisnya, tetapi lebih melihat pada perlunya seorang pejabat negara untuk katakan dari sisi pelaksanaan tugas yang begitu padat, perlu dia tiba segera di tempat yang dimana dia harus melaksanakan tugas. Kemudian lalu di samping itu dia memang harus memberikan contoh ketika ada suatu acara, dia memang seorang pejabat negara itu harus memberikan contoh untuk bisa tepat lebih awal bisa di tempat kejadian atau paling tidak tiba di tempat kejadian. Kenapa? Kalau misalnya suatu saat dia diperlukan hadir di satu tempat kegiatan, kemudian para orang-orang yang hadir ini menunggu lama, itu kan buang energi, itu kan buang waktu, karena hadirin pun tentunya juga punya kegiatan lain yang tidak kalah penting untuk mereka kan gitu. Jadi oleh karena itu seorang pejabat bila mana akan diperlukan hadir dalam suatu seremoni atau suatu kegiatan, itu memang sebaiknya dia datang tepat waktu. Dan dalam rangka menjamin tepat waktu itulah mungkin barangkali diperlukan ada petugas-petugas untuk membuka jalan. Kalau soal sibuk atau mendesak kan semua orang juga punya kesibukan dan waktu yang mendesak Pak. Ya kalau mau disebut mendesak semua sih. Tapi kan artinya juga para menteri boleh dong. Katakanlah misalnya jam 8 harus tiba dan dia sudah tahu bahwa di menuju lokasi itu padat dengan pertimbangan-pertimbangan itu kan sebenarnya bisa datang lebih awal sehingga tidak perlu memerlukan pengawalan khusus berupa forider itu atau pengawalan itu gitu. Jadi ini semua kan berpulang kepada sang pejabat ini. Bagaimana dia mensiasati supaya dia tidak telat sehingga tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang mesti dilakukan oleh para orang hadirin yang hadir di lokasi kegiatan gitu. Dia datang lebih awal dong. Dia tahu misalnya jam 8 harus mulai. Ya dia berangkat dari rumahnya kalau tahu rumahnya di kompleks menteri, ke lokasi itu dia perhatikan dong. Kan ajudan ada bisa memberikan pertimbangan. Oh ini macet Pak, ya kita harus datang berangkat lebih awal misalnya gitu ya. Jadi kembali kepada pejabat, bisakah dia bersikap seperti itu untuk mengurangi ini tadi nih, kecenderungan menggunakan pengawalan ini, yang ternyata mengurangi hak-hak orang-orang lain ketika dia harus menggunakan pengawalan. Demikian Togar Sianipar, dan saya Rizal Andika.